Halo guys, jangan lupa bentar lagi jam 7 nonton konser top 20. Pokoknya bakal ada yang baru, bakal ada The 4 Band. Kita bakal nge-band nih, ntar malam di opening konser top 20. Jangan lupa ya, pokoknya pantengin terus. Oke guys. Asalkan jangan suka jajan. Tidak boleh hidup membujang kalau bebas untuk berkencan dengan gonta ganti pasangan. Karena bahayanya hidup sendirian, berat menahan godaan. Berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Nah, kami dikasih Kakak Adi, Bang. Ada aja ya, yang di bawah tuh ada aja. Ya Allah, Kak. Tunggu dulu, satu aja nih bisa. Sini. Ini biar suara bagus. Sebenarnya Kak Adi Bang gak kelihatan lo itu. Gak apa-apa, biar tangannya aja. Sudah. Lur, itu Firdaus, kasihan. Cis. Suaranya langsung kayak tadi kan. Tahannya suka badai. Ini cowok badai. Selamat.